Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan iman dalam hati kita, masih memelihara kesehatan dalam tubuh dan pikiran kita, dan memberi kita petunjuk sehingga kita berkemauan dan mampu untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, menambah pengetahuan dan pemahaman kita mengenai ekonomi dan bisnis berdasarkan ajaran Islam, berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Yang pertama kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah hadir di forum kita kali ini. Saya sampaikan penghormatan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang meluangkan waktu liburnya untuk hadir menuntut ilmu di sini. Saya ucapkan juga salam hormat dan terima kasih kepada para pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia, kepada para pejabat BUMN, juga kepada para pengurus keluarga Muslim Indonesia, keluarga masyarakat Islam Indonesia, KMII, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada panitia utama acara ini, Panitia Undangan Masjid Meguro, serta seluruh organisasi Islam di Jepang yang mendukung mereka menyelenggarakan acara ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di pagi hari tadi kita sudah disuguhi satu diskusi yang sangat menarik, diskusi mengenai ekonomi. Dan di akhir diskusi itu kita mendapatkan fakta yang jauh lebih menarik, yaitu bahwa dua hal yang saya tangkap ya. Yang pertama, ekonomi yang selama beratus tahun sudah dibangun oleh para ahli dan sudah dipraktekkan di berbagai negara ternyata gagal dalam prediksi krisis, sehingga sampai Pak Iwan tadi menyebut ekonomi ini telah tersesat. Yang kedua, kita percaya, kita sebagai Muslim kita percaya bahwa Islam sudah mengatur ekonomi ini. Tapi tadi Pak Bayu menyatakan bahwa ekonomi Islam ini kok tidak ada jejaknya. Kok tidak ada jejaknya? Nah, berangkat dari dua hal yang sangat menarik dan sangat perlu kita tuntaskan itulah, kita akan masuk ke diskusi berikutnya di sesi kedua ini bersama seorang pakar ekonomi syariah. Saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada beliau yang telah menghadiri undangan kita jauh-jauh datang dari Yogyakarta ke Tokyo untuk berbagi ilmu. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Ustaz Dwi Chondro Triyono. Beliau lahir 8 Februari 1997. Beliau menempuh pendidikan di Pondok Pesantren dan juga di Universitas. Di Pondok Pesantren di Darul Ulum Rembang, juga Al-Masjid KPU Jakarta. Sedangkan kuliah di Universitas, beliau tempuh S1 di Fakultas Pertanian UGM, S2 di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, dan S3 PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang ekonomi. Saat ini beliau mengemban amanah sebagai dosen di beberapa universitas, di antaranya di IAIN Surakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan STI Hamfara Yogyakarta. Selain itu, beliau juga seorang pengusaha ya. Beliau merupakan pemilik sekaligus finance director dari Syafaat Advertisement. Jadi insya Allah cukup lengkap ya sisi-sisi keilmuan beliau. Nah, tinggal sekarang mari kita simak ya apa yang akan beliau sampaikan. Apakah beliau akan menjawab serangan-serangan dari pembicara sebelumnya gitu, dan akan menjelaskan jejak-jejak yang tidak ditemukan pembicara sebelumnya. Mari kita tunggu. Kita punya waktu yang sangat sempit, sehingga saya harapkan partisipasi aktif dari hadirin sekalian untuk menyimak dengan baik. Silakan mencatat kalau perlu, dan setelahnya silakan tanya apapun ya kepada Ustaz. Saya persilakan Ustaz Dwi Chondro Triyono. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir di Jepang. Ini kehadiran saya yang pertama dan semoga bukan yang terakhir. Terima kasih khususnya kepada Dumbai Dua Pak yang mensponsori saya untuk bisa hadir di sini. Saya menamakan sekarang bukan Dumbai Dua Pak tapi Dumbai Agnia karena bisa beli tiket sampai Jepang. Jadi bukan Dua Pak lagi. Kalau Dumbai Dua Pak mestinya hanya bisa bayar angkot. Kemudian saya terima kasih juga. Dari tadi kok saya dipanggil Ustaz terus ya. Ternyata di Jepang ini untuk menjadi Ustaz mudah. Kesimpulannya syarat untuk menjadi Ustaz itu harus pernah kuliah di Fakultas Pertanian. Karena saya pernah kuliah di Fakultas Pertanian, saya dipanggil Ustaz. Pak Abdul Rahman ini dipanggil Ustaz juga, ternyata dari Fakultas Pertanian. Tapi imamnya ternyata Ustaz juga. Imamnya Pak Arman ternyata dari Fakultas Pertanian. Jadi kalau ingin jadi ustaz silahkan kuliah di Fakultas Pertanian. Baik Bapak Ibu sekalian, tugas saya hanya 3 saja. Mohon maaf saya berdiri, tapi jangan dianggap penyanyi ya. Saya bukan penyanyi dangdut. Ini sudah masuk semua kabar. Tugas saya yang saya perhatikan ada 3. Yang pertama adalah menjawab pertanyaannya Ratu Inggris. Ratu Elizabeth tadi yang disampaikan Pak Iwan, tugas saya menjawab itu. Nanti tolong ada yang menyampaikan ke Ratu Inggris biar dia masuk Islam dan mau menerapkan ekonomi Islam. Jadi presentasi saya yang pertama, bagaimana menurut pandangan Islam krisis itu bisa terjadi. Tapi bukan pandangan saya ya, pandangan Islam wabil khusus pandangan dari Al-Quran. Kalau tadi Pak Iwan mengatakan profesor-profesor di Inggris saja tidak bisa menjawab, ternyata kalau kita buka, jadi kalau profesor dari Inggris tadi tidak bisa menjawab, sebenarnya Al-Quran itu cukup satu ayat selesai. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Kemarin saya di Kyoto sudah menyampaikan itu, hasilnya luar biasa. Hampir semua peserta yang mendengarkan sesak nafas dan hampir pingsan semuanya. Maka mohon maaf kalau nanti saya sampaikan, kalau ada yang pingsan segera disiapkan ambulans. Katanya telepon ambulans ini hanya 4 menit sudah sampai. Jadi insya Allah hanya satu ayat. Apa yang menyebabkan krisis ekonomi dunia itu bisa terjawab? Kenapa ya? Karena ini ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bedanya Adam Smith dengan Al-Quran. Kalau Adam Smith itu meletakkan dasar-dasar ekonomi yang sangat sederhana, tapi bisa membuat kekacauan dunia. Kalau Al-Quran itu juga bisa meletakkan dasar-dasar ekonomi yang sederhana juga, nanti kita tunjukkan, tetapi bisa membuat ekonomi seluruh dunia itu menjadi tumbuh dan stabil. Insya Allah begitu. Itu tugas saya yang pertama, menjawab pertanyaannya Ratu Inggris. Kalau tidak puas, ya nanti kita selesaikan di luar arena. Yang kedua, tugas saya bagaimana Islam memberi solusi. Solusi saya berikan 2. Yang pertama, solusi secara parsial. Solusi secara parsial itu yang paling mungkin bisa diaplikasikan sekarang ini. Kemudian solusi yang ketiga adalah solusi yang ideal atau solusi yang sistemik. Solusi yang tidak mungkin bisa dilaksanakan kecuali ada perubahan sistem ekonomi. Ya, Bapak Ibu sekalian terserah mau memilih yang mana, mau pilih yang parsial atau yang sistemik, ya monggo. Tugas saya hanya menyampaikan saya, menyampaikan saja. Akademisi kan gitu kan. Tugas akademisi itu menyampaikan semuanya, baik yang benar-benar maupun yang tidak-benar harus disampaikan semua. Jadi gak usah khawatir belajar ilmu ekonomi itu memang benar berarti campuran. Ilmu setannya juga ada, malaikatnya juga ada. Baik, saya mulai. Jadi London nih. Maksudnya bendera Jepang itu enggak cocok. Saya mulai dari sistem ekonomi kapitalisme. Kenapa saya menggunakan istilah sistem? Karena kebetulan mungkin Pak Iwan tadi katanya sudah membaca pengantar buku saya yang di blog. Karena di sini buku saya tidak ada. Jadi saya membedakan antara sistem dengan ilmu. Ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Jadi saya ingin mengatakan kalau kita belajar ilmu ekonomi itu sifat ilmunya netral. Tapi kalau sistem ekonomi sifat ilmunya tidak netral. Dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Sebenarnya begini, bedanya ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi kalau kita memegang misalnya satu botol aqua. Mohon maaf ini yang saya nyebut merek. Satu botol aqua tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya bagaimana kita bisa menghitung biaya produksi dari air kemasan ini sampai bisa menghasilkan keuntungan yang tinggi-tingginya dengan biaya yang rendah-rendahnya, itu masuk kategori ilmu ekonomi. Dan itu sifatnya netral. Gak ada kapitalis, gak ada sosialis, gak ada Islam. Pokoknya kalau ngitungnya salah ya bangkrut gitu aja. Itu ilmu yang sifatnya netral. Tapi kalau sistem ekonomi, pertanyaannya bukan bagaimana caranya menghitung, tetapi aqua menguasai sumber daya air, kemudian dia sedot digunakan sebagai bisnis untuk menjual air kemasan, itu boleh atau tidak boleh? Jadi ada sebuah pabrik besar kemudian menguasai satu sumber daya alam tertentu, yaitu sumber daya air, dikangkangi sendiri, kemudian dia sedot sendiri, kemudian dia jual sendiri, itu boleh atau tidak boleh? Itu pertanyaan sistem ekonomi, bukan pertanyaan ilmu ekonomi. Dan saya yakin setiap sistem ekonomi akan punya jawaban yang berbeda-beda. Saya mulai dari sistem ekonomi kapitalisme, dia tentu akan punya jawaban yang berbeda dibanding dengan sosialisme, dan nanti akan berbeda dengan ekonomi Islam. Kemudian berikutnya, berbicara sistem itu nanti intinya cuma dua. Gak usah kuliah panjang-panjang, cuma dua saja. Sistem ekonomi akan berbicara keadilan ekonomi. Kemudian sistem ekonomi akan berbicara kesejahteraan ekonomi. Saya gak kampanye ya. Mohon maaf kalau minum mantra. Inti ekonomi cuma dua, keadilan dan kesejahteraan. Jadi setiap sistem ekonomi akan punya pandangan yang berbeda-beda. Yang disebut adil itu apa? Maka kita jangan terjebak dengan kata adil dan kata sejahtera. Karena apa? Setiap sistem itu punya kata adil dan sejahtera yang berbeda-beda. Maka kita harus mencari adil dan sejahtera yang berasaskan Islam. Kira-kira gitu kampanyenya. Menurut pandangan kapitalisme, yang disebut keadilan ekonomi itu kalau seluruh harta kekayaan yang ada di suatu negara itu dibagi secara bebas mengikuti mekanisme pasar bebas. Jadi bebas di dalam kepemilikan, bebas di dalam pemanfaatan kepemilikan, dan bebas di dalam pengembangan kepemilikan. Itu yang disebut adil menurut kapitalisme. Dan sebaliknya yang disebut tidak adil kalau ada sumber daya alam atau kekayaan yang ada di negara ini, ada pelaku-pelaku ekonomi yang tidak boleh masuk di dalamnya. Itu disebut tidak adil. Kalau hanya anaknya presiden saja yang boleh bisnis di bidang itu, kayak dulu zaman saya kuliah bareng Pak Arman itu, dulu ada yang istilahnya BPPC. Masih ingat Pak Arman? Itu kan anaknya bos, anaknya presiden ini menguasai distribusi tengkeh. Yang lain tidak boleh jualan tengkeh. Ini kan namanya tidak adil. Kemudian dulu di Indonesia kalau pernah beli telepon seluler tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an, harganya gimana? Satu SIM card itu harganya berapa? Saya ingat dulu beli SIM card simpati itu harganya 1,5 juta. Itu saja harus antre seminggu baru dapat. Harus mengumpulkan KTP, fotokopi. Kenapa sangat mahal? Karena operator seluler dikuasai oleh pemerintah atau BUMN-nya. Tetapi begitu kemudian dibebaskan, semua boleh masuk menjadi operator seluler, akibatnya apa? Terjadi persaingan bebas, harga telurat akan turun terus. Itu yang disebut adil menurut kapitalisme. Kemudian yang kedua apa? Kesejahteraan. Bagaimana kapitalisme itu bisa menjamin kesejahteraan itu selalu meningkat terus? Tadi dari tadi sudah bicara kesejahteraan. Kata Mbak Adam Smith, itu masih keturunan Nabi ya, Nabi Adam. Jadi hati-hati juga. Itu nabinya kapitalisme. Dia mengatakan bahwa kunci kesejahteraan hanya satu, yaitu apa? Akumulasi kapital. Akumulasi kapital. Pokoknya siapapun yang punya duit, tolong jangan disimpan di dompet, jangan disimpan di bantal, jangan disimpan di lemari. Karena apa? Takut dicuri istrinya. Ya, nanti ada dokumen. Semua kelebihan uang itu tolong dimasukkan ke bank. Kemudian banklah yang akan memanfaatkan untuk investasi. Sehingga kalau terjadi penambahan kapital, pasti ada pertumbuhan ekonomi. Kalau ada pertumbuhan ekonomi, berarti akan ada penambahan lapangan kerja. Kalau ada penambahan lapangan kerja, berarti ada penambahan pendapatan. Kalau ada peningkatan pendapatan, berarti ada peningkatan kesejahteraan. Intinya cuma begitu. Jadi satu lembaga saja sudah selesai, insya Allah semua boleh berat menyandang sarjana kapitalisme. Teori kapitalisme cuma itu aja. Betul ya Pak Iman? Cuma apa sih bedanya apa praktisi dengan akademisi? Kayak Pak Tri ini kan praktisi. Tugas praktisi itu memudahkan sesuatu yang susah. Tugas akademisi itu membuat sesuatu yang mudah jadi susah. Pokoknya kalau dosen ngajar gak bikin pusing itu gagal. Jadi sesuatu yang mudah harus kelihatan susah. Biar semua mengkerut, biar dikira dosennya pinter. Tapi kalau mau bisnis, mau praktis itu harus bisa memudahkan sesuatu yang susah. Nah ini biar susah. Pasar bebas, kata dosen-dosen ekonomi itu kalau digambar bentuknya kayak gini. Itu persis penjelasannya Pak Iwan tadi. Bedanya apa? Kalau Pak Iwan itu suka dengan gambar porno tadi, saking pornonya gak cuma telanjang sampai aliran darahnya aja kelihatan. Bahkan alir diagram bebas itu kalau digambar seperti ini. Ini kata orang ekonomi, inilah aliran ekonomi yang paling sehat. Kunci sehat itu apa? Sama penjelasannya tadi. Sehat itu diukur dari aliran darahnya itu lancar atau tidak. Darah menurut ekonomi itu uang. Maka analoginya sama. Yang disebut orang yang tidak sehat, kalau aliran darah ke atas misalnya ke otak itu mengalami penyumbatan, itu mesti stroke. Saya jamin itu tinggal tunggu waktu saja, tinggal ditinggi saja mati sendiri kok, tidak usah ditangisi. Kenapa? Pasti ada sumbatan di atas. Demikian juga kalau aliran ke bawah ada sumbatan, itu pasti akan mengalami kematian. Jadi yang disebut ekonomi sehat, orang ekonomi ngerti kok. Ekonomi sehat itu karena aliran ini lancar. Perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa. Kenapa bisa mengalir terus? Karena ada yang membeli. Membeli kenapa? Rumah tangga bisa membeli karena punya uang. Uangnya dari mana? Menjual lahan, menjual diri, atau menjual uang. Menyewakan lahan, menyewakan dirinya, menyewakan uangnya. Menyewakan lahan dapat uang sewa. Menyewakan tenaganya dapat upah. Menyewakan uang mendapat bunga. Sewa, upah, bunga itu masuk diberi siapa? Diberi perusahaan. Kenapa perusahaan bisa memproduksi? Karena ada lahan, ada tenaga kerja, ada kapital. Dan ini disebut aliran bebas. Kata orang kapitalis, kata dosen-dosen ekonomi, kalau ini bisa berjalan secara sehat, maka tiga problem ekonomi selesai. Baik problem produksi, problem konsumsi, maupun problem distribusi. Itu bisa diselesaikan dengan aliran ini. Maka kalau mahasiswa tanya apapun juga problem ekonomi, dibukakan gambar ini akan selesai. Problem produksi misalnya, perusahaan itu kata Mbah C, hukum C mengatakan silakan produksi sebanyak-banyak yang enggak usah khawatir. Hukum C gimana bunyinya? Supply creates our demand. Jadi supply itu akan bisa menciptakan permintaan sendiri. Maka fokuskan di sini saja. Kalau ada akumulasi kapital, kita itu memproduksi apa saja mesti terbeli. Kenapa? Uangnya ada. Dari mana? Dari bawah. Problem produksi selesai. Problem konsumsi juga selesai. Problem distribusi juga selesai. Kata orang kapitalis, tidak mungkin uang itu akan berhenti. Pasti akan berputar seperti ayat yang dibaca tadi. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jangan sampai uang itu beredar di antara orang-orang kaya saja. Ini kan sudah berputar. Sehat kan? Selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Sudah selesai. Ternyata kuliah sampai dokter ya hasilnya itu pagi. Ini ekonomi kapitalisme itu sudah bagus. Kenapa diprotes-protes, disetan-setankan segala? Kalau gitu nanti pakar ekonomi Islam enggak laku. Nah sekarang pertanyaan. Ini menjawab satu Inggris. Terus kata profesor ekonomi itu sudah bagus, sudah sehat, sudah bisa menyelesaikan semua masalah, kenapa kok krisis itu bisa muncul? Dan kenapa tadi dikatakan pakar ekonomi tidak bisa meramalkan terjadinya krisis? Ternyata yang bisa menjawab itu hanya satu ayat dari Quran, yaitu Al-Baqarah 275. Ini kalau saya baca semua pingsan. Mau dibaca semua enggak? Tapi dibaca semua juga enggak ngefek. Ngefeknya kalau diterjemahkan. Alhamdulillah nasehatul wajib. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatafabbathu syaitanu minal mas. Satu kalimat. Zalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Kalimat kedua. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Biasanya pengajian-pengajian kita itu mesti yang dibaca cuma satu kali. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Kemarin saya di Kalimantan itu kantor gubernur kan, saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tidak pernah mengambil bunga? Coba tunjuk jari, memberi atau mengambil bunga? Ada yang tidak pernah? Tunjuk jari ternyata tidak ada. Berarti semuanya sudah pernah memberi atau mengambil bunga. Saya katakan itu sama persis dengan hadis Rasul. Besok di akhir zaman, umatku semuanya akan terlibat dengan riba. Tidak ada yang tidak. Kalau ada yang tidak, pasti terkena debu-debunya riba. Rasul ya, bukan kata saya. Maka saya boleh tutup mata, ketemu siapa saja kalau tanya, kamu muslim ya? Pernah ngambil riba? Insya Allah pernah. Itu juga saya tanyakan di Kalimantan. Sudah pernah ngambil bunga? Sudah. Sudah pernah memberi bunga? Sudah. Sekarang saya tanya, bunga hukumnya apa? Haram, hukum bang. Kok bisa mengatakan bunga itu haram? Karena sama dengan riba. Kata siapa? Kata MUI. Berarti fatwa MUI sudah memasyarakat sampai Kalimantan. Kemudian saya tanya lagi, kenapa sudah tahu haram kok diambil? Jawabnya apa? Haram-haram sedikit gak apa-apa. Iya, karena yang dibaca cuma sampai sini. Coba bapak ibu sekalian, berani gak dilanjutkan ayatnya? Berani? Oke, ini permintaan. Sampingnya dilihat kalau ada yang bisa. Faman za'ahu ma'izzatum min rabbihi fantaha falahu ma talab wa amruhu ila Allah. Kita semakan ya. Barang siapa yang sudah tahu larangan dari Tuhannya, kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka baginya yang sudah tahu, sudah lampau, dimaafkan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu enggak ngerti ya sudah. Yang sudah dimaafkan oleh Allah. Urusannya terserah Allah. Betul kan? Alhamdulillah. Stop. Ternyata belum nitih masih koma. Ya enggak tegel ini komanya itu. Komanya. Dilanjutkan. Ini masih komanya. Bahasa Arab itu enggak ada titik koma sih, Mas. Ini ada komanya. Lanjutannya apa? Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya apa? Barang siapa yang mengulang-ulang mengambil riba, maka tempatnya adalah neraka dan mereka kekal di dalam. Saya tanya ibu-ibu di Kyoto kemarin. Ibu-ibu sudah sholat? Sudah. Setiap hari sholat 5 waktu? Sudah. Saya tanya, untuk apa setiap hari sholat 5 waktu? Kalau masih mengulang-ulang mengambil riba, tempatnya adalah neraka dan akan kekal di dalam. Bapak-bapak, besok mau puasa Ramadan? Iya. Tiap tahun puasa Ramadan? Iya. Untuk apa tiap tahu puasa Ramadan kalau masih mulang-mulang mengambil riba tempatnya neraka dan kekal di dalam. Enggak bisa tenang semuanya. Maka ada yang bisa naik haji? Enggak apa, mengulang-ulang naik haji, pulangnya masih mengulang mengambil riba tempatnya neraka dan akan kekal di dalam. Pas di Kalimantan, ibu-ibu mati semuanya. Bapak-bapaknya saya lihat enggak ada yang berani nangis. Malamnya saya yang ketibaan enggak bisa tidur. Hampir semua ibu-ibu telepon saya kok. Pak Ustaz, malam ini saya enggak bisa tidur. Apa bunganya sama saya? Maksudnya apa, Bu? Saya tanya. Pak Ustaz, malam ini saya enggak bisa tidur. Kenapa? Malam ini saya tidur memeluk Al-Qur'an, Pak Ustaz. Bukan memeluk suatu, bukan Pak Ustaz. Malam ini saya tidur memeluk Al-Qur'an, saya buka Al-Baqarah 275. Saya baca berulang-ulang terjemahannya. Terus ternyata terjemahannya enggak berubah, Pak Ustaz. Karena dia merasa mungkin terjemahannya saya salah gitu. Kalau terjemahan saya salah ya silakan dibaca benar apa enggak. Diulang-ulang dibaca enggak berubah. Nah, sekarang rahasianya di mana? Terus masih kuat? Ada yang bisa? Nah, sekarang kita masuk. Apa yang disebut krisis ekonomi? Krisis ekonomi ditunjukkan di awal ayat. Kita lihat, ini dulu pernah saya tulis di jurnal, jurnal ilmiah. Banyak respon positif, karena saya memberikan tafsir yang lain daripada yang lain. Nanti saya tunjukkan ada tafsir klasik, ada tafsir ekonomi, menurut saya. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbalu syaitanu min al-mal. Yang aneh apa? Kalau orang itu jadi mufasir, orang kalau ingin jadi ahli tafsir pasti akan mencari kalimat yang aneh. Yang ingin ditafsirkan dan dia pasti akan mencari hadis-hadis yang menjelaskan tentang kalimat itu. Orang-orang yang mengambil riba, orang-orang yang memakan riba, itu tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Yang aneh mana? Yang aneh itu adalah kalimat la yakumuna. Kalimat itu dalam bahasa Indonesia kata ya, balik-balik. La yakumuna, tidak bisa berdiri. Sekarang saya tanya, apa hubungannya makan riba dengan berdiri aja gak bisa? Kayak kita tiap hari makan bunga nyatanya sehat-sehat saja gitu. Gagah-gagah gitu. Ini kan aneh. Tidak bisa berdiri. Maka para mufasir mencoba untuk menafsirkan layakumuna itu maksudnya apa. Saya tunjukkan tafsir klasiknya. Bisa dicek di kitab Imam Ibnu Katsir. Saya senang karena Imam Ibnu Katsir biasanya kalau menafsirkan dengan hadis, hadis-hadis panjang. Saya tunjukkan hadis panjangnya. Jangan pingsan. Penjelasan dari Rasul bagaimana kita lihat panjang. Pada waktu aku dimiraskan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut seperti rumah-rumah yang besar. Jadi perutnya itu sebesar rumah. Dan telah goyang perut-perut mereka. Jadi yang membuat gak bisa berdiri apa? Perutnya membesar sebesar rumah, telah goyang sehingga kayak suster ngesot. Gak bisa jalan. Berdiri aja gak bisa, apalagi jalan. Mereka dilempar dan disusun secara bertubuh di atas jalur yang dilewati oleh para pengikut Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, wahai roh kami, wahai roh kami, wahai roh kami, janganlah sampai terjadi hari kiamat, jangan sampai terjadi hari kiamat. Jadi ini belum kiamat, masih di alam kubur. Kemudian Nabi bertanya kepada pengantarnya yaitu Malaikat Jibril. Aku maksudnya Nabi, aku tanyakan kepada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu, umat Muhammad. Layakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbalu syaitanu min al-mas. Itu yang dikutip oleh Malaikat Jibril. Jibril mengatakan mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatku yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran menderita penyakit jiwa. Berarti ini tafsir Malaikat Jibril terhadap layakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbalu syaitanu min al-mas. Kalau ada yang tanya kenapa perutnya membesar, ingin tahu isinya? Ini hadis. Ingin tahu isi perutnya? ini di perutnya ya. Pada waktu aku disuruhkan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku. Ternyata aku menyaksikan hilal, petir, dan badai. Aku mendatangi kelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Ternyata di dalamnya banyak terdapat ular berbisa yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Pengen tahu isinya? Ternyata kebun binatang. Aku tanyakan pada Jibril, wahai Jibril, siapa mereka? Dia menjawab, mereka adalah para pemakan riba. Selesai daripada gila. Sekarang tafsir ekonominya. Menurut saya, nanti pakar-pakar ekonomi silakan. Tafsir ekonominya bagaimana? Layakumuna itu saya terjebakkan dengan krisis ekonomi. Riba akan senantiasa menyebabkan terjadinya keguncangan ekonomi yang siklik sifatnya. Nanti akan terus-menerus terjadi. Up and down. Jadi ekonomi itu akan mengalami kenaikan penurunan. Kenaikan penurunan. Mengapa? Kita kembalikan ke ayat tadi. Ternyata jawabannya ada pada kalimat berikutnya. Ini hebatnya Al-Quran. Kenapa krisis terjadi itu? Ternyata jawaban Allah hanya satu kalimat. Yaitu apa? Zalika bi'annahum qalu innama al-bai'u mithlu riba. Ternyata kata Allah yang menyebabkan krisis itu apa? Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Jadi hanya gara-gara mengatakan jual beli sama dengan riba, ekonomi itu bisa hancur. Maka kalau kita kembalikan kepada teori ekonomi, bagaimana penjelasan ekonominya? Kembali ke gambar tadi. Kenapa sih orang ekonomi mengatakan jual beli sama dengan riba? Jual beli itu apa? Kita punya barang, misalnya saja ya, saya punya 5 juta, belikan sepeda motor di Indonesia, dapat sepeda motor second. Kemudian saya jual harganya 5 juta 500, modalnya berapa? 5 juta, untungnya berapa? 500 ribu. Apa bedanya dengan saya punya uang 5 juta, saya utangkan, kembalinya 5 juta 500 ribu, modalnya berapa? 5 juta, untungnya berapa? 500 ribu. Apa bedanya? Enggak ada kan? Sama-sama modalnya 5 juta, untungnya sama-sama 500 ribu. Bedanya enggak ada. Seluruh orang ekonomi mengatakan itu sama. Satu-satunya teori ekonomi yang mengatakan beda itu Al-Baqarah 275 ini. Kita kembalikan ke teori ekonomi. Kalau perusahaan menjual barang, tujuannya untuk memperoleh apa? Laba. Menjual barang disebut laba. Kalau ada rumah tangga menyewakan lahan, tujuannya untuk memperoleh apa? Sewa. Berarti sewa itu apa? Kompensasi dari penyewaan lahan. Laba itu apa? Kompensasi dari menjual barang. Kalau ada orang yang menjual diri, menyewakan tenaganya, inginnya dapat apa? Upah. Berarti upah kompensasi dari tenaga. Kalau punya uang kemudian disewakan, kompensasinya apa? Bunga. Berarti bunga itu apa? Kompensasi dari sewa. Kesimpulannya apa? Laba, sewa, upah, bunga dianggap sama. Itulah yang dikatakan Quran. Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Terus apa masalahnya? Kalau dianggap sama, semuanya kenapa? Tidak ada masalah. Ternyata harus ada yang ditalikan. Laba, sewa, upah, dan bunga. Yang paling menarik apa? Bunga. Kenapa bunga menarik? Karena memang bunga itu menarik. Terutama bunga di transparan. Paling menarik. Sampai orang Malaysia aja kepintu. Makanya saya bilang Mbak BCL itu agak kurang cerdas, kurang pintar. Kenapa kurang pinter? Kok mau-maunya sama orang Malaysia? Ya enggak? Memangnya orang Indonesia enggak ada. Makanya saya bilang dia kurang pinter. Kenapa harus mau sama orang Malaysia? Harusnya kalau dia pinter, maunya sama siapa? Maunya sama Dwi Chandra Priyo. Kalau begitu, saya jamin dia akan tersesat. Kalau bunga itu diizinkan, apa yang akan terjadi? Ternyata inilah yang menyebabkan dia suka jalan sendiri. Jadi kalau ini dibuka pintu ini, dia akan jalan sendiri dan berkembang menjadi pasar sendiri. Kalau ini tadi disebut pasar sektor real, ini disebut pasar faktor produksi, nanti ada yang disebut pasar keuangan. Dulu pasar keuangan nggak ada, kemudian ini jalan sendiri. Kita lihat bagaimana perkembangan. Mohon maaf ya. Apa yang baru? Ada yang baru? Perbankan. Yang merah ini, lembaga perbankan. Dulu nggak ada kan? Kenapa? Karena ini sesuai dengan teorinya Adam Smith. Jadi ternyata kapitalisme itu tidak hanya ingin tumbuh, tidak hanya ingin berkembang, tapi dia ingin juga cepat berkembang. Dia ingin cepat tumbuh. Kalau cuma tumbuh saja, nggak seksi. Orang kapitalis nggak tertarik. Maka dia perlu mendirikan sebuah lembaga yang disebut lembaga perbankan. Bahasa saya, mohon maaf saya bahasanya agak kasar, saya menyebut apa tujuan orang kapitalis mendirikan lembaga ini? Ingin tahu tujuannya? Tujuannya ini dijadikan sebagai mesin penyedot uang. Mesin penyedot uang. Yang membuat semua uang yang ada di rumah tangga ini, kalau sampai masih ada yang tercecer di balik bantal, di lemari, itu semua kesedot masuk ke sini. Siapa yang memanfaatkan sekarang saya? Siapa yang akan memanfaatkan perusahaan-perusahaan kapital supaya cepat menggelembung? Dan itu tidak masalah. Dari kacamata ini kita bisa melihat masih sehat kan? Masih kan? Aliran darahnya masih jalan lancar? Oke, masih. Sudah kenyang belum? Sudah kenyang belum? Perusahaan ini sudah kenyang apa belum? Belum. Kapitalis tidak kenal kata berhenti. Maka dia berkembang lagi. Ini pasar keuangan tahap 1. Dia akan berkembang lagi pasar keuangan tahap 2. Apa yang baru? Pasar modal. Sekarang apa tujuan pasar modal itu dibuka? Sama, pasar modal juga mesin penyedot uang. Bedanya apa? Kalau lembaga perbankan itu menyedot uang dengan iming-iming bunga, daripada uang ditaruh di rumah itu malah dicolongi istrinya, apa? Sudahlah tidak aman, tidak akan bertambah. Maka kalau ditaruh di bank, dijamin keamanannya dan dijamin pertambahannya, tambah terus kan. Tapi bagi orang kapitalis ini kurang gede, maka dia ingin mendirikan pasar modal. Kalau ini menjanjikan bunga, ini cukup jualan, istilah saya jualan kertas saja. Dia tinggal cetak kertas saham, kemudian ditawarkan ke rumah tangga, uang akan tersedot secara lebih cepat. Ingat prinsip kapitalisme tidak hanya besar, tapi cepat besar. Agar apa? Perusahaan kapitalis menjadi semakin besar. Ingat siapa yang bisa memanfaatkan bank sama pasar modal? Apakah UMKM? Apakah UKM? Ya kalau dapat paling berapa persen, nanti tanya yang departemen keuangan. Tetap fokusnya kepada kaum kapitalis agar semakin besar. Sudah kenyang? Ini baru tahap 2. Ingat kapitalisme tidak kenal kata berhenti. Ingin lebih kenyang lagi, kita buka tahap 3. Apa yang baru? Nah, ada yang baru yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder itu apa sih? Pasar sekunder itu pasar yang khusus menjual barang-barang second. Ada yang mobilnya second, pasti belinya di sini. Rumahnya second, beli di sini. Kendaraannya second, beli di sini. Laptopnya second, beli di sini. Ternyata bagi orang kapitalis, pasar modal saja itu kurang seksi. Kenapa? Kalau hanya diiming-imingi dividen, dividen itu baginya setahun sekali. Siapa sih yang mau ngasih uangnya kemudian nunggu pembagian bagi hasil setahun sekali itu? Ya kalau untuk kalau rugi, nggak ada yang dibagi. Terlalu lama nunggu setahun. Maka dibuka pasar second, pasar sekunder. Tujuannya apa? Pasar sekunder itu khusus menjual saham-saham second. Kalau pasar primer di pasar modal itu langsung uang itu, kalau saham dibeli, uang itu langsung terinvestasi ke perusahaan. Tapi karena nunggunya terlalu lama, dibuka pasar second. Bedanya apa? Misalnya hari ini saya membeli 1 juta lembar saham. Per lembar harganya Rp1.000. Berarti saya mengeluarkan uang berapa? 1 miliar. Saya beli saham 1 miliar, dapat 1 juta lembar. Hari ini. Harga 1 lembar berapa? 1.000. Itu di pasar primer. Besoknya kalau dibuka pasar sekunder, saya tinggal lihat harga saham saya itu naik apa turun. Kalau naik jadi 1.100, kemudian 1 juta saya jual semuanya, saya dapat untung berapa? 100 juta dalam waktu 1 hari. Seksi kan? Seksi kan? Itulah yang disebut capital gain. Dan capital gain larinya kemana? Sudah mulai ada penyumbatan. Ternyata ini lebih menarik daripada di sini. Besoknya dilihat pas turun, beli lagi. Besoknya naik, jual lagi. Cuma lari-lari ke sini aja. Lari-lari ke sini. Kenapa? Keuntungannya luar biasa. Mungkin sehari bisa 100 juta, 200 juta. Dan tidak terinvestasi ke sini. Ternyata perkembangannya ini menyedot uang jauh lebih banyak daripada di pasar sektor real. Hitungannya berapa? Sekarang yang di lantai bursa itu sudah menyedot 95% peredaran uang. Jadi dari, saya sebut saja ya, dari Jaya Susenia, dia nawarkan, Pak mau beli mobil baru gak? Waktu itu Senia yang paling murah harganya 120 juta. Kreditnya berapa? Ya sebulan 4 juta. Berarti saya ada 4 juta ke kreditnya 4 juta. Ya, bisa Indonesia 4 juta ya. Gak usah dimalu-malu gitu. Dibanding TKN ini jauh. Saya bilang ini gak mungkin. Akhirnya ditawari mau gak yang skema separuh harga. Maksudnya gimana? Bapak bisa kredit separuh harga, itu asumsinya Bapak kredit cuma 60 juta. Berarti kreditnya hanya 2 juta. Kalau 2 juta per bulan, sanggup gak? Nah, dengan gaji itu kan sanggup. Tapi hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun. Setelah 3 tahun itu menyelesaikan 2 juta selama 3 tahun. Nanti sisanya yang 60 juta diselesaikan selama 1 tahun. Gimana saya bisa mencicil 60 juta selama 1 tahun? Mungkin kreditnya bisa per bulan 8 juta. Uangnya gimana? Jangan khawatir Pak. Nanti kalau sudah tahun ketiga Bapak kan sudah bosen. Dan gak mungkin bisa tutup kredit yang 60 juta. Dijual aja Pak. Senia 3 tahun masih bagus Pak. Kalau harga 120, paling 100 masih dapat itu. Dijual, Bapak dapat 100 juta. Berarti nutup utangnya kurang berapa? 60 juta. Sisanya berapa? 40 juta. Beli lagi Pak, kredit lagi. Untuk uang muka, nanti pakai skema itu lagi. Di Amerika kerainnya juga gitu, tapi perumahan 2 tahun itu murah, nanti tahun ketiga langsung dilipatkan bunganya. Akhirnya apa? Kenapa mereka tetap berikan? Padahal subprime mortgage. Asumsinya kalau mereka gak bisa nyicil, bisnis stuck. Ya gak? Simpel aja kan? Kalau mereka itu orang miskin gak bisa nyicil, bisnis stuck. Ternyata betul, setelah 2 tahun macet semua gak bisa bayar kredit, digital semuanya. Bang kayaknya gagah kan nyicil. Kalau kan sudah nyita rumah itu apa? Dilelang ya? Dilelang. Pertanyaannya siapa yang mau beli? Mau prime mortgage-nya tetap di sini. Siapa yang mau beli? Dilelang mau dibanting harganya itu enggak laku. Akhirnya macet seluruh Amerika. Nilai kemacetannya berapa? Kata Pak Adi Warman Karim itu 13,5 miliar US dollar. Itu nilai aset realnya. Terus bagaimana mengatasi kredit perumahan yang macet semuanya ini? Diambil alih oleh BUMN, biasanya yang harus turun, Frederick Max sama Fannie Mae. Disuruh mengambil alih semua kredit yang macet, banknya dibayarin semua. Untuk apa? Disekuritisasi. Namanya MBS, Mortgage Backed Securities. Kenapa disekuritisasi? Untuk dijual di pasar juga. Jadi siapa yang beli? Bank beli. Termasuk Lehman Brothers itu yang beli, ada Citibank dan semuanya beli. Untuk apa sih mereka beli MBS itu? Ternyata untuk disekuritisasi namanya CDO, collateral backed obligation, untuk dijual di pasar modal lagi dengan selisih bunga tetap laku. Siapa yang beli? Bank-bank seluruh dunia beli. Untuk apa mereka beli? Untuk disekuritisasi, namanya CDO turunan. Kemudian dijual lagi. Untuk apa? Dibeli oleh bank lain. Tujuannya apa? Dijual lagi. Namanya apa? Turunannya CDO turunan. Dibeli lagi, dijual lagi. Namanya apa? Turunannya turunan CDO turunan. Kata Pak Adi Warman Karim itu sampai 7 turunan. Nilai aset realnya itu 13,5 miliar US dollar, kata Pak Adi Warman Karim. Turunannya itu berapa? Mencapai 619 miliar US dollar. Itu barangnya enggak ada, tapi keturunannya ada. Bapaknya tapi enggak ada. Coba bayangkan, jauh-jauh ke depan dari TKI kok punya turunan itu bapaknya mana? Itulah yang disebut pasar derivatif. Dan itu ternyata paling banyak menyedot uang ketika terjadi kepanikan tadi, ketika terjadi apa kemacetan, semuanya panik, dan inilah yang disebut dengan krisis ekonomi. Jadi meledak itu mesti di titik yang terjadi penyumbatan dana. Kenapa? Tidak mengalir secara sehat, tidak ada yang ke atas lagi. Menyumbat-menyumbat ya tinggal terus meledakannya. Mohon ditampilkan kepada Ratu Elizabeth. Solusinya apa sekarang? Secara parsial dulu kita buka. Nah, tinggal hilang saja. Pasar sekundernya disilang, pasar derivatifnya disilang, bunganya disilang. Kenapa? Karena mengandung maghrib. Kalau belajar ekonomi Islam itu mudah. Pokoknya kalau ada maghrib sudah selesai. Itu sesuai pesan bapak-bapak kita, simbah-simbah kita, kalau dulu maghrib-maghrib suruh masukkan. Masuk, jangan main lagi. Kenapa? Sudah maghrib. Kenapa simbah? Banyak setannya. Ternyata maghrib itu banyak setannya. Maghrib itu singkatan dari maisir, goron, penipuan. Maisir itu judi, goron itu penipuan atau ketidakpastian. Riba itu ada dua, riba nasiah dan riba fadl. Pasar sekunder dan pasar derivatif itu syarat dengan maghrib. Maka ini disilang, jadilah solusi ekonomi Islam yang parsial. Lahir perbankan syariah, pasar modal syariah, dan prinsipnya dengan bagi hasil. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya cuma membelokkan lagi ke sektor real. Makanya prinsip utama dari bank syariah itu harus based on underlying asset. Tidak boleh ada transaksi kecuali harus ada basis aset. Tidak boleh ada turunan kedua, turunan ketiga, keempat dan seterusnya. Keturunan yang boleh dalam bank syariah itu hanya turunan tingkat satu. Jadi bapak-bapak, istri yang dibolehkan hanya istri pertama. Istri kedua enggak boleh menurut bank syariah. Betul sih, Pak. Betul, Pak. Sudah tangankan yang kedua ya. Selesai. Jadi tujuannya apa? Supaya sehat. Ini yang menarik, semua pakar-pakar ekonomi dunia, termasuk Presiden Prancis itu kan, dia sampai di KTT G20 yang pertama dulu mengatakan saatnya kita harus melihat keuangan Islam, keuangan syariah itu ternyata ya intinya cuma itu. Ada pertanyaan? Tidak. Selesai. Sudah lulus S2 ekonomi Islam. Pertanyaannya, apakah akan berhasil? Masih ada satu tantangan dari kapitalisme. Tapi kan masih menggunakan basis apa? Kapitalisme yang disyariahkan. Ya kan? Pertanyaannya, apakah berhasil? Yang paling berbahaya dari kapitalisme itu kalau pas sehat. Kalau sakit terjadi krisis, tapi kalau sehat, apa yang dilakukan? Dia akan melakukan hegemoni. Dan hegemoni kapitalisme itu ya dikritik habis-habisan oleh Karl Marx. Itu kenapa? itu ternyata kuncinya cuma tiga. Yaitu apa? Karena didukung oleh perbankan, didukung oleh pasar modal, yang ketiga didukung oleh uang kertas. Yang membuat perusahaan kapitalis itu bisa melakukan hegemoni ekonomi tingkat nasional maupun internasional itu karena didukung oleh perbankan, pasar modal, uang kertas. Saya siapkan 10 jurus. Silakan diamalkan. Kalau kita ingin sukses, kaya raya, mati masuk neraka, silakan. Saya berikan 10 jurus. Kalau ingin sukses, kaya raya, silakan. Rahasianya cuma satu. Kita harus punya perusahaan. Dan kita harus punya dua kaki, perdagangan dan pasar modal. Jurus satu, silakan. Caranya gimana? Ini saya mengikuti istilahnya Karl Marx. Kita kalau punya perusahaan didukung dengan bank dan pasar modal, bagaimana agar sukses? Kita harus bisa memakan perusahaan kecil. Pernah dengar ceritanya makan-memakan? Ternyata sama-sama makan itu ada 4 tingkatan. Jadi mohon maaf, nanti pagi hari dilihat. Kalau pagi hari pertanyaannya itu yang muncul itu level 1, berarti ini keluarga yang sangat miskin. Level 2 lumayan, level 3 kaya, level 4 ini yang paling sukses, paling kaya. Level 1 yang paling miskin itu pertanyaan apa? Kalau suami tanya istrinya, "Bu, hari ini apa makan?" Nah, itu paling menderita. Makan atau tidak, saya tidak. Tapi ke level 2 apa? "Bu, hari ini makan apa?" Nah, itu lebih sejahtera. Itu bisa dipertahankan rumah tangga. Level 3 apa? Pertanyaannya, "Bu, hari ini makan di mana?" Nah, ini lebih sejahtera. Yang paling sukses apa? "Bu, hari ini makan siapa?" Pernah lihat film Pretty Woman? Itu Richard Gere itu kan tugas kerjanya hanya makan-memakan perusahaan. Ini kalau kamar teorinya panjang. The law of capital accumulation, ini teorinya panjang. Tapi kita pakai logika sederhana saja. Ini sudah menggejala di Indonesia. Sudah masuk ke kampung-kampung. Misalnya di desa ada 100 toko kelontong. Bagaimana caranya memakan toko-toko kecil itu? Cukup dirikan satu mall saja di situ. Tunggu sebulan, saya yakin itu tutup semua. Kalau percaya silakan. Dirikan satu mall di sebuah kampung, nanti toko-toko kecil akan tutup. Kalau nggak tutup, laporkan saya, tak tutup sekalian. Itu mall. Sekarang yang terjadi bukan mall. Kayak saya dari Bantul. Bantul tertutup untuk mall. Nggak ada mall di Bantul. Tapi yang masuk apa? Minimarket, minimarket. Satu kampung kasih satu minimarket, tutup semua itu. Tutup. Kenapa? Dimakan oleh perusahaan. Sudah kenyang? Nomor dua, kalau belum kenyang. Penguatan bahan baku. Kalau kita ini sukses, punya perusahaan, jangan cuma makan perusahaan kecil. Kita harus menguasai bahan baku dari sektor hulu sampai hilir. Ini rahasia sukses yang kedua. Bagaimana kita bisa menguasai dari sektor hulu sampai hilir? Caranya apa? Didukung ini. Mbah Len Suwilo, apa? Sadono Salim yang kalbarung kemarin, kenapa sukses? Rahasia ini cuma karena dia mulai impor gandum, dia kuasai. Pabrik gandumnya, pabrik tepung terigunya dia kuasai. Kemudian produksinya sampai buat mie instan dia kuasai. Sampai nanti iklannya di Indonesia dia kuasai. Jadi dia menguasai dari hulu sampai ke hilir. Itu rahasia sukses. Bagaimana? Karena dia punya BCA. BCA itu kan kayak arisan sa Indonesia yang menang cuma satu orang saja. Mau arisan? Kita arisan semua di KBRI diadakan arisan, tapi uang kumpul nanti dipakai untuk duta besarnya saja. Itu kalau kecil. Tapi kalau triliunan, itu saja uang yang masuk ke BCA per tahun itu berapa triliun? Saya nggak usah sekolah kasih satu triliun aja selesai kok. Ya tinggal bangun perusahaan apa selesai. Kalau bangkrut ya tinggalkan lagi. Gampang kan? Itu nomor dua. Nomor tiga, kalau kurang gede memakan perusahaan negara dengan apa? Privatisasi BUMN. Perusahaan negara itu mesti strategis. Kayak Bandara Soekarno Hatta itu milik negara atau milik swasta? Karena sahamnya sudah dikuasai swasta. Jalan tol. Anda punya jalan tol semua lewat situ, mesti kaya kan? Perusahaan negara dimakan saja. Rumah sakit, kalau perlu sekolahan dibeli. Kalau perlu bank-bank. Sekarang bank bank-bank BUMN itu berapa persen milik negara? Mungkin 60% sudah dikuasai swasta, BUMN, BUMN, bank BUMN. Yang keempat, sekalian saja menjadi penguasa, namanya penguasa, penguasa sekaligus pengusaha. Itu kalau perusahaannya satu, kalau banyak penguasa. Makanya calon presiden Indonesia insya Allah ini, kalau jadi kalian saja. Kalau nasional kurang kenyang, kita tingkatkan tingkat dunia. Caranya bagaimana kita mulai ekspansi keluar Jepang, menguasai pasar dunia dengan apa? Pasar bebas dunia, WTO dan GATT. Targetnya apa? Pasar bebas dunia. Inti dari pasar bebas dunia apa? Semua negara itu menutup proteksinya. Sudah tidak ada proteksi, sudah tidak ada apa? Tarif biaya masuk, tidak ada kuota lagi. Semua dibuka. Kalau nggak salah targetnya 2015 Asia Pasifik sudah pasar bebas. 2020 nanti seluruh dunia sudah pasar bebas. Tujuannya apa? Supaya perusahaan-perusahaan besar itu bisa memasarkan produknya di negara-negara kecil yang penduduknya banyak. Indonesia itu kan penduduknya 250 juta, itu kan pasar paling besar. Sudah besar goblok lagi, gak bisa memproduksi apa-apa kan? Orang Indonesia itu sekarang lagi gila-gilanya main handphone, Indonesia kan. Tapi coba, Indonesia punya pabrik handphone? Gak ada, kebanjiran dari China, dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, semua membanjir di Indonesia. Suwenangnya cuma Facebookan terus itu, Twitteran itu, tapi gak pernah ya, kita memproduksi sendiri. Padahal itu pasar besar. Dan kita sudah melakukan perdagangan bebas dengan China, kita buka lebar-lebar, semua barang China masuk tanpa proteksi sama sekali. Dan nanti kalau bermain dengan dunia, yang menang siapa? Ya ibarat tinju kelas bebas kan. Kalau Pak Abdurrahman lawan Mike Tyson itu, beliau kelas apa? Kelas dulu ya. Kelas dulu lawan kelas berat itu kan nggak usah berantem, dilirik saja sudah pingsan itu. Yang namanya perusahaan itu kalau sudah sangat-sangat pengalaman, mesti secara ekonomi dia itu bisa mengelola industrinya dengan sangat efisien. Melawan perusahaan baru yang nggak ada ceritanya. Kurang gede nomor 6. Nomor 6 caranya gimana? Mematikan perusahaan lokal. Caranya gimana? Dirikan MNC. Jangan cuma ekspor. Ya. Kalau Jepang cuma ekspor mobil ke Indonesia itu kurang seksi. Kena apa biaya? Transport. Juga saja multinational corporation. Bangun pabriknya di Indonesia. Indonesia itu surganya mobil. Kata teman-teman yang dari Jerman, mobil di Jerman itu katanya pusatnya mobil, mereknya paling 3. Indonesia 23 merek. Kalau belum nambah. 23 merek mobil di Indonesia itu saya tanya, yang asli Indonesia mana? Timor, mobil Timor. Itu provinsi Korea. Provinsi Indonesia yang di Korea. Kenapa? Semuanya multinasional. Bangun pabriknya di Indonesia, jual di Indonesia itu lebih murah. Nanti kalau ada perusahaan lokal, kemarin itu lagi kenceng-kencengnya Pak Jokowi kan, bikin apa? Bikin Kiat SMK. Baru Kiat saja sudah ditolak. Ujinya sudah, CFC sudah gagal. Kalau nanti berhasil muncul, membunuhnya mudah. Perusahaan Jepang tinggal bikin mobil paling murah saja, nanti sudah, kalau sudah tutup, ditarik lagi. Caranya kan gitu. Nomor 6, nomor 7 gimana? Kalau kurang gede, kuasai kalian bahan baku lokal. Dengan apa? Intervensi undang-undang penanaman modal asing. Waktu saya diundang di Freeport, waktu saya pulang, itu Freeport lagi mengangkuti mesin-mesin perusahaan besar-besar. Saya tanya, ini mesin apa? Ini mesin tiling. Mesin apa? Untuk menggerus itu. Mesin-mesin pasti. Saya tanya kenapa didatangkan lagi. Dia mengatakan ini kapasitas produksinya kurang gede. Loh, kapasitas produksi sekarang itu berapa? Dia mengatakan 150 ribu ton per hari. Gunung diledakan 150 ribu ton per hari. Itu kurang gede katanya. Terus mau dinaikkan berapa? Menjadi 250 ribu ton per hari. Saya sempat nonton di sana itu naik ke atas kereta gantung yang terpanjang di dunia itu, dilihat itu saya lihat ada danau yang sangat besar rumah. Saya tanya ini danau apa? Katanya panitia, maaf Pak, ini bukan danau, itu gunung. Gunung Kroat. Maksudnya apa? Dulunya gunung bisa jadi danau sampai dalam. Isinya cuma tiga, tembaga, emas, perak. Luas danaunya berapa? Katanya sekitar 213 km persegi. Itu habis. Terus saya tanya, udah habis satu gunung? Dia bilang gak usah khawatir, masih dua gunungan. Yang habis itu adalah Esbrook. Yang masih ditambang itu Greensbrook. Itu kayak tumpeng, sudah mungkin sudah rata dengan tanah. Insya Allah jadi danau juga. Tapi jangan khawatir, masih ada yang ketiga, yaitu Eastbrook. Masih perawan, belum disentuh. Oh iya, waktunya. Ini selamanya belum masuk. Ceritanya sampai mana tadi? Mau dinaikkan menjadi 250 ribu. Kenapa? Dia bilang kalau nggak salah itu kontrak karyanya habis tahun 2013. Dia harus pergi dari Indonesia. Itu waktu saya ke sana. Tapi saya yakin mereka sekarang bersyukur kalau ada yang Muslim yang bersyukur. Kenapa? Tidak perlu tergesa-gesa keluar dari Indonesia karena sudah keluar undang-undang penanaman modal asing. Silakan di Indonesia, nggak usah tergesa-gesa keluar. Boleh menguasai tanah Indonesia sampai 95 tahun. Ya, insya Allah habis kok. Masih kurang kenyang nomor 8. Bagaimana agar bahan baku lokal bisa lebih murah lagi? Caranya jatuhkan kurs mata uang. Kalau pengen lebih murah, rupiah jatuhkan lagi. Makanya orang Jepang, kalau Anda dapat uang dari Jepang, silakan ke Indonesia jadi raja. Tapi rajanya Indonesia ke Jepang jadi fakir miskin dan anak-anak telantar. Uangnya sampai bertas-tas itu paling berapa lembar? Kenapa mata uangnya dijatuhkan? Kalau ingin lebih murah, jatuhkanlah. Kurang gede nomor 9, penguatan tenaga kerja lokal bisa lebih murah. Caranya gimana? Liberalisasi pendidikan. Tujuan utama liberalisasi pendidikan itu apa? Agar perguruan tinggi itu menjadi mahal. Saya lulusan UGM. Pak, tanya Pak Arman, dulu kuliah sebulan berapa? Sebulan, satu semester 54 ribu ya? 54 ribu itu bisa sampai lulus. Sekarang untuk masuk ke dokteran paling enggak 150 juta. Itu belum SPP-nya, baru masuk. Kenapa jadi mahal? Tujuannya supaya anak-anak kita itu hanya sampai SMK saja. Bukan SMA. SMA dulu 70%, SMK 30% zaman saya. Sekarang oleh Dinas dibalik. SMK 70%, SMA 30%. Supaya apa? Supaya enggak kuliah lagi. Kita cukup menghasilkan SMK-SMK, kelebihannya apa? Tiga kelebihan SMK itu. Lulusannya pasti sangat terampil, sangat profesional. Kedua, mau digaji rendah, digaji murah. Yang ketiga, tidak ngeyelan. Beda dengan sarjana. Sarjana sudahlah tidak terampil, maunya gaji tinggi, ngeyelan lagi. Pengusaha itu nggak mau itu. Maka Indonesia nggak usah sekolah tinggi-tinggi, SMK saja cukup. Yang penting apa? Bisa digaji murah, nggak ngeyel lagi. Yang ke-10, menempatkan penguasa boneka dengan bantuan dana kampanye. Supaya apa? Supaya kepentingan kapitalisme dunia tetap terjaga. Terus deh, waktunya habis. Cukup? Terus solusinya apa? Gak usah khawatir, sempat ini 5 menit ya, 5 menit selesai, karena cuma 5 menit. Kalau musuh kita itu sistem ekonomi kapitalisme, maka kita hadapi dengan sistem. Saya waktu di UI kemarin sempat debat dengan Pak Faisal Basri, cuma sayangnya beliau gak sampai selesai. Dia mengatakan sistem ekonomi Islam itu gak ada. Sistem itu hanya dua, sistem ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme, itu kan bunda. Kalau Anda berani mengatakan ada, Anda layak jadi presiden. Padahal saya mau presentasi ini. Baiknya saya presentasi, dia pulang. Kalau bicara sistem, harus berbicara pandangan terhadap seluruh harta kekayaan. Sosialisme mengambil itu kalau dimasukkan mekanisme pasar kita. Sosialisme mengatakan semua dikuasai negara. Kalau Islam, untuk menunjukkan bahwa Islam itu punya sistem ekonomi, kita harus punya pandangan yang khas dari ekonomi Islam yang bukan kapitalisme, bukan pasar bebas, dan juga bukan dikuasai negara. Apa yang khas dari Islam? Ternyata pembagian harta kekayaan yang adil menurut Islam itu seluruh harta kekayaan ini harus dibagi tiga. Ada yang disebut kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Ini yang khas dari Islam. Semuanya ada dalil. Istilahnya orang Arab ini metode istimbatnya adalah istikroi, jadi metode induktif. Jadi ada metode deduktif, ada metode induktif. Dari dalil-dalil yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan kepemilikan dalam Islam itu ada tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Nah kalau tanya mana yang boleh masuk pasar? Dari tadi kan bicara pasar. Yang boleh masuk ke pasar itu ternyata hanya kepemilikan individu. Tapi pasarnya bukan mekanisme pasar bebas, tapi mekanisme pasar syariah. Sedangkan kepemilikan umum seperti tambang-tambang yang besar tadi, minyak bumi, gas, batu bara, seperti tambang emas, tembaga, perak yang gede-gede itu ternyata tidak boleh dikuasai swasta, apalagi swasta asing. Semuanya harus dikelola oleh negara. Kayak Pertamina itu, Pertamina sekarang hanya menguasai 16%. 84% minyak, sumber minyak Indonesia itu dikuasai oleh asing. Kemarin rebutan di apa? Di Blok Cepu. Blok Cepu kan ditemukan kandungannya 2 miliar barrel kandungan minyaknya. Rebutan Pertamina sama Exxon Mobil Oil. Siapa yang menang? Exxon Mobil Oil. Kenapa anaknya sendiri dikalahkan? Ya tanya saja sama yang kalahkan. Terus kepemilikan negara ada banyak, ada jizyah, ada kharaj, ada ghanimah seperti yang dibaca tadi ayatnya, itu adalah fa'i, itu semuanya masuk negara, kas negara. Terus yang disebut mekanisme pasar syariah itu di mana? Mudah saja, kembali kepada empat pasar tadi, pasar barang dan jasa, pasar lahan, pasar tenaga kerja, pasar keuangan, ada 8 hukum. Hukum perdagangan dalam negeri, hukum perdagangan luar negeri, hukum industri, hukum lahan pertanian, hukum ketenaga kerjaan, hukum perbankan, hukum pasar modal, hukum investasi. Ini kalau saya di hafalan menjelaskannya satu semester. Maka karena lama kita lewati saja. Nah, kemudian mekanisme pasar syariah itu seperti ini, tapi ini bukan jantungnya ekonomi, karena ini kita kerucutkan masuk ke sini. Kalau kapitalisme itu jantungnya mekanisme pasar bebas, kalau dalam Islam mekanisme pasar syariah itu hanya sepertiga bagian dari ekonomi. Kepemilikan individu masuk ke mekanisme pasar syariah, boleh ada tetesannya namanya zakat, infak, sedekah. Jadi jangan mengatakan zakat itu tulang punggung ekonomi Islam, salah besar itu. Zakat itu bonus saja. Tulang punggungnya di mana? Tulang punggungnya di sini, di Baitul Mal. Jantungnya ekonomi Islam itu di Baitul Mal. Baitul Mal itu dari zaman Rasul sampai ke khilafah terakhir tumbang, itu selalu besar dan kuat. Dan inilah yang menjadi penanggung jawab seluruh ekonomi rakyatnya. Dari Baitul Mal itu bisa masuk zakat, infak, sedekah, itu masuk kas pertama, sektor kepemilikan individu. Kepemilikan umum itu masuk sektor kepemilikan umum. Kepemilikan negara masuk kas sektor kepemilikan negara. Saya mencoba membuat simulasi, seandainya kepemilikan umum Indonesia itu masuk, kemudian zakat itu masuk, APBN kita berapa? Kita lihat simulasinya. Penerimaan APBN dengan simulasi, kalau sektor kepemilikan umum masuk kas negara. Dari minyak, gas, batu bara, emas, BUMN, hasil hutan, jumlahnya berapa? 1.764 triliun rupiah. APBN kita itu penerimaannya 1.350-an triliun, pengeluarannya 1.500-an triliun. Defisit berapa tahun ini? 200 triliun. Defisit ditutup dengan apa? Utang lagi. Defisit 200 triliun. Kalau kita pakai APBN syariah itu sudah surplus berapa? 250 triliun. Kalau mau tambah zakat, potensi zakat Indonesia itu menurut Basnas 217 triliun. Ditambahkan kita surplus 500 triliun rupiah. Untuk apa? Baitul Mal tadi untuk memenuhi kebutuhan pokok individu, sandang, pangan, papan. Per individu tidak boleh ada yang kelaparan, tidak ada yang boleh masih jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tidak boleh ada yang tidak punya baju. Kalau ada yang kekurangan, dicukupi oleh Baitul Mal. Kemudian kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan gratis, 100% gratis. Sepanjang secara Islam zaman kekhilafahan selalu gratis. Kenapa? Tanggung jawab negara. Kemudian membangun industri berat, infrastruktur belajar negara. Terus kalau masih ada sisa, itu fungsi-fungsi perbankan bisa dijalankan sampai ke desa-desa. Untuk kebutuhan permodalan bagi pengusaha. Untuk kepentingan simpan pinjam, Baitul Mal itu bisa juga. Untuk kepentingan jasa, transfer dan lain sebagainya sampai desa-desa bisa. Dan ini bukan isapan jempol. Kenapa? Sejak zaman kekhilafan dulu yang terkenal siapa? Umar bin Abdul Aziz. Kalau sistem ekonomi Islam jalan itu cari orang miskin susah. Orang yang punya zakat dikeluarkan, kasihkan tetangganya mesti marah, tersinggung. Saya tidak berhak menerima zakat. Kasihkan tetangganya lagi tersinggung, sampai balik lagi. Tidak ada yang mau terima zakat. Dan setiap dari Jumat selalu ada pengumuman. Mohon maaf ini khusus bapak-bapak karena ibu-ibu enggak ikut Jumatan. Zaman Umar bin Abdul Aziz pengumumannya selalu tiga. Pengumuman pertama, wahai pemuda sekalian, bapak-bapak sekalian, siapa yang belum kerja karena tidak punya modal, silakan datang ke Baitul Mal akan dimodali, enggak usah kembali. Yang mau bisnis silakan datang ke Baitul Mal akan dikasih, enggak usah kembali. Ternyata enggak ada yang tuntut jari. Kalau sekarang tuntut jari semua. Karena apa? Masyarakat Islam itu ifah, menjaga kehormatan diri. Pengumuman itu apa? Bapak-bapak ibu sekalian, kalau sudah punya perusahaan, sudah punya bisnis, kalau masih punya utang perusahaan, silakan datang ke Baitul Mal dibayar itu utangnya. Ternyata nggak ada yang tuntut jari juga. Sampai pengumuman ketiga, khusus untuk pemuda, siapa pemuda yang belum menikah karena nggak kuat bayar mahar, silakan datang ke Baitul Mal, maharnya dibayari. Itu yang nggak mau juga. Nggak ada yang tuntut jari, ya sudah, kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dwi Chandra. Saya punya banyak pertanyaan, tapi saya simpan saja. Saya persilahkan hadirin sekalian yang ingin bertanya. Kita punya waktu sampai jam 3. Semoga menjadi barokah buat kami semua. Jadi kami mendengarkan dari Bapak sampaikan tadi, ada rasa kebahagiaan di hati, memadukan antara nas Al-Quran dengan apa yang kita jalani dalam kehidupan, mencari rezeki Allah. Kalau istilah tren orang sekarang, pakar ekonomi lah ini. Tapi untuk kami, ini semua bahasanya hanya satu yang enak di hati. Karena kita adalah sebagai umat Rasulullah, yang paling enak adalah pakai bahasa Al-Quran yang membuat hati kita sejuk, bahwa adalah pakar rezeki Allah. Pertanyaan kami Bapak, mengapa sampai sejauh ini kita sudah banyak bergelut dengan pengalaman, baik dari membaca, mendengar, dan melihat dari orang-orang yang sudah mungkin dikatakan dan mengatakan atau diberi gelar maupun dia memberi gelar ini ahli ekonomi. Saya pakar ekonomi. Namun mengapa juga masih terus aja menjadi satu problem dalam hal kegiatan ekonomi? Kalau menurut kami tidak ada permasalahan masalah dalam ekonomi muslim. Selama satu, kembalilah kita satu dulu juga, siapa aku? Jawabannya pasti kita bisa mengatakan, oh, aku khalifah Allah. Kedua, mau apa aku diamanahkan di alam di bumi ini? Gak mungkin kita berbicara masalah ekonomi, urusan planet, urusan enggak. semua bergeraknya adalah makhluk-makhluk kotor yang ada di muka bumi. Yang jadi korban adalah mereka yang tidak sempat mengecap pendidikan, termasuk makhluk Allah yang bukan namanya manusia. Yang paling sukses adalah syaitan. Itulah ahli pakar ekonomi yang sering banyak dijadikan teladan para dirinya yang mengatakan aku pakar ekonomi. Nah, ini hanya terlintas dalam benak pemikiran kami terkadang melihat, mendengar, mengkaji dan mempajar dari apa kuah ini orang ini. Hanya saya ini sebenarnya hanya satu jawabannya kalau untuk kita orang muslim. Kembalikan saja dulu siapa aku. Untuk apa aku di muka bumi Allah? Apa yang bisa ku perbuat? Dan apa yang ingin ku berikan setelah aku kembali nanti? Nah, pertanyaan kami tadi Pak, mengapa sih Pak masih terus saja yang para ahli-ahli ekonomi masih terus saja banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, padahal sudah banyak memberikan usaha untuk kan? Kira-kira di mana kekurangan kita atau kekeliruan kita untuk membentuk satu komunitas ekonomi muslim yang bisa menjadi menuai berkah dari ekonomi dan bisnis syariah. Itu saja, terima kasih. Tadi yang soal kapitalisme itu Pak Ustaz Dwi Chandra selalu menyebutkan bahwa kapitalisme itu tidak pernah puas, tidak pernah puas sehingga menambah elemen pasar baru. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk sistem ekonomi Islam sampai seberapa mana sih kita puas? Di satu sisi kita harus mencari rezeki sebanyak-banyaknya, tapi di sisi lain kan tentu saja ada batasannya. Nah, batasan dalam Islam itu seperti apa gitu Pak? Maaf, namanya siapa? Jadi saya jadi perkenalan. Nama saya Panji. Kalau seperti tadi contohnya pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, uang di Baitul Mal itu tidak tahu gimana, tapi tidak ada yang bisa disampaikan. Berarti kan uang kan terhenti di situ. Jadi kita bagaimana menghadapi solusikan. Dalam artian agar uang itu tidak tersendat, alirannya tidak berhenti. Kalau nanti yang uang di Baitul Mal itu, apakah mungkin dia itu akan berbisnis saja? Itu pertama. Yang kedua tentang betapa kontrasnya kapitalisme dengan sistem-sistem Islam yang Bapak terangkan terakhir, di mana seluruh hal terkait itu bagi tiga ini, ada untuk individu, umum dan negara. Kira-kira apa mungkin ya istilahnya sifatnya seperti ini, di mana untuk bisnis itu tadi hanya seperti kayak individu saja, sehingga menjadikan pertumbuhan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak cepat seperti keinginan kapitalisnya rakus, atau mungkin akan diterima gitu ya dari kapitalisme yang istilahnya rakus kan sudah rakus bagi manusia, sehingga terus bagaimana cara kita istilahnya berperang melawan agen-agen kapitalis ini, gimana kita bukan memulai dengan cara bisnis yang baik tetapi terus kita dimakan gitu. Itu ada strategi. Terus ya bagaimana nasib kami atau beberapa orang yang bekerja di dunia riba atau dunia kapitalisme ini? Apakah kami sebagai tidak menyebutkannya atau oke, terima kasih. Menarik sekali dari pertanyaan mengenai ekonomi. Ekonomi kan ekonomi ada ideologi dan science ya, Pak. Yang apa namanya disebut kapitalisme itu kan di sains sama ideologinya kapital, sosialis sama ekonomi. Nah kalau Islam itu sendiri kan sebenarnya dari dulu itu sudah tiga parti tuh Pak yang Bapak sampaikan tadi mengenai apa kapital position sama social position sama dan state position itu. Berarti kapitalisme itu kan sudah dibolehkan oleh Islam gitu, seperti di mungkin di surat 429 gitu, mengenai kapital apa kepemilikan pribadi. Saya mau tanyakan apakah syariah Islam itu bisa, kenapa nggak diterapkan di Indonesia secara apa namanya tiga ideologi itu, kayak kapital, sosialisme, sama state owned itu. Sedangkan kalau di Jepang kan kayaknya sudah menuju Islam, baru bukan negara Islam. Kira-kira begitu. Yang pertama dari Bu Lutfi, menanya apa yang disampaikan Bu Lutfi itu bisa menjawab Pak Panji. Jadi kalau ditanya bagaimana, saya jadi Pak Panji dulu ya, dan jawabannya nanti saya ikut Bu Lutfi aja. Apa batas kepuasan menurut ekonomi Islam? Jadi bagaimana seorang pelaku ekonomi Islam itu bisa dikatakan dia sudah mencapai batas berhenti gitu. Tidak serakah, tidak ingin tambah-tambah terus. Maka jawabnya kayak Bulutmi tadi. Jadi kalau dia memulai hidupnya dengan mempertanyakan, sebenarnya saya ini siapa? Saya hidup untuk apa? Kalau kita sudah menemukan visi dan misi hidup yang benar menurut pandangan Islam, itulah yang bisa menghentikan keserakan. Jadi pertanyaan sederhananya, kalau mau diperkesan, sebenarnya makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kan cuma begitu saja. Kalau kapitalisme, hidup itu untuk makan. Kalau Islam, makan untuk hidup. Demikian juga prinsip bisnis Islam. Para sahabat itu orang-orang yang tidak neraka, karena dia bisnis untuk apa? Untuk kepentingan hidup. Terus hidup untuk apa? Dia punya misi yang lebih besar dari sekedar hanya mencari uang, mencari materi, mengejar-ngejar bisnis saja. Seluruh sahabat dan generasi berikutnya itu mereka punya misi hidup yang lebih mulia dari hanya sekedar ngejar-ngejar duit. Tapi dia juga harus hidup. Makanya kalau dia butuh hidup, dia hanya sekedar ya bisnis itu secukupnya asal dia hidup. Kenapa? Dia punya misi yang besar, misi yang paling agung, misi yang paling besar dari sahabat itu apa? Yang dituangkan dalam Ali Imran 110 itu, yang kemudian oleh Allah dipuji-puji generasi sahabat dengan pujian setinggi langit, yaitu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu para sahabat itu adalah sebaik-baiknya umat-umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang pernah dikeluarkan di tengah manusia. Kenapa generasi sahabat itu dipuji setinggi langit oleh Allah? Karena dia punya misi hidup yang utama, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kamu sekalian para sahabat itu selalu menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Misi utama para sahabat itu menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Sahabat itu enggak ada yang kuburannya itu di Madinah, kecuali yang memang sahih di Madinah. Hampir semua kuburan-kuburan sahabat itu di luar Madinah. Kenapa? Mereka itu melakukan putukan-putukan keluar Madinah untuk membebaskan umat yang belum terdakwakan Islam. Maka misinya bukan misi penjajahan, tapi misi putuhan. Itu yang lebih utama. Kalau itu sekedar hidup saja, cita-cita tertinggi mati syahid. Bagi sahabat kan begitu. Pokoknya kalau sampai ada, dulu kan ada cerita seorang ibu yang anaknya pamit jihad. Ketika pulang ternyata tinggal lama. Anak ibu yang pertama sudah meninggal, alhamdulillah. Anak kedua dikirimkan, ternyata pulang tinggal nama juga, alhamdulillah. Sampai ketiga, keempat, semua pulang tinggal nama. Akhirnya dia menangis. Terus tetangganya yang ngabari, kenapa menangis? Dia cerita, kenapa anak saya cuma empat gitu loh. Harusnya lima biar masih ada yang dikirimkan lagi gitu. Jadi beda dengan tentara sekarang. Kalau suaminya pergi pulang, masih hidup senangnya minta ampun, sujud syukur. Tapi kalau pulang cacat atau meninggal, nangisnya minta ampun. Kalau dulu ibu-ibu ada suaminya pulang masih hidup nangis gitu. Anaknya pulang masih hidup nangis. Kenapa? Dia punya misi yang utama dalam hidup itu. Cita-cita tertingginya mati syahid bagi para sahabat itu. Sehingga itu yang secukupnya. Makanya kalau sistem ekonomi Islam dijalankan, cari duit itu paling hanya untuk makan. Sekarang kita, kenapa kita gaji harus tinggi? Untuk apa saja? Mungkin pertama untuk pendidikan anak. Mahalnya minta ampun. Saya sekarang sudah merasakan gaji itu habis untuk sekolah anak, apalagi sekarang sudah mau masuk perguruan tinggi, habis-habisannya. Yang kedua untuk kesehatan, pokoknya orang sakit masuk rumah sakit saya jamin tambah sakit. Kalau ada rumah sakit masuk rumah sakit tebus, saya malah heran. Makin lama opname makin jantungan, karena dietusnya kan tambah terus. Tapi kalau pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu apa? Listrik. Dalam Islam, listrik itu milik umum dan harus gratis. Dalilnya kepemilikan umum itu sederhana. Rasulullah hanya mengatakan annasu suraka'u fi salasin fil ma'i wal kawa'i wal nari wa samanu haram. Nanti mengatakan manusia itu berserikat pada tiga kepemilikan. Maksudnya apa? Ini milik bersama, milik umum, milik seluruh rakyat. Yang pertama sumber daya air. Yang kedua sumber daya hutan. Padang rumput termasuk hutan. Yang ketiga anar, sumber daya energi. Energi itu termasuk apa? Listrik, BBM, minyak, gas, batu bara, nuklir, uranium. Yang tujuannya untuk energi itu milik bersama. Nabi menutup hadis itu dengan bahasa mampu karum, menjual barang ketiganya kepada rakyat hukumnya haram. Makanya waktu saya di ITB kemarin seminar energi nasional, saya katakan pas rame-ramenya mau kenaikan BBM itu, dia tanya menurut orang ekonomi Islam, bagaimana pandangan ekonomi Islam menaikkan harga BBM? Saya jawab, jangankan menaikkan harga BBM, menjual BBM saja haram kok. Kalau masih nurut sama Nabi. Kalau nggak nurut sama Nabi kan biasanya bikin Nabi palsu. Hobinya orang Indonesia itu mencetak Nabi baru. Jadi kalau kita nurut itu, listrik gratis. Mungkin kalau telepon apa landline bisa gratis. Kalau handphone boleh bayar. Operator seluler swasta itu boleh. Dalam pandangan Islam boleh. Terus keluarga untuk apa? Mungkin paling kepepet itu mesti untuk makan. Saya yakin kalau cari duit untuk makan itu ringan lah. Dan kalau sudah cukup itu mau apa? Apa kita mikirkan sampai 7 turunan? Kan enggak. 7 turunan sudah dijamin juga. Nanti sekolahnya juga gratis. Apa-apa gratis. Kita enggak perlu nunggu-nunggu harta untuk 7 turunan. Kasihan turunan yang ke-8. Pasti miskin. Karena enggak dipikirkan. Jadi sebatas apa? Ya menurut Bluetooth tadi, kalau kita mau bertanya kembali tentang hakikat hidup itu untuk apa? Orang yang tidak mau menyadari itu, pasti hidup itu akan langsung terbalik. Hidup itu untuk mengejar materi. Perut kita itu seberapa? Dan nanti kalau sudah mati kuburan kita berapa? Sekaya apapun, itu kaplingnya cuma 1x2 meter. Iya enggak? Mau kaya raya kayak apa, kaplingnya berapa? 1x2 meter. Enggak ada yang di bawah. Seluruh uang yang kita cari itu sebenarnya milik ahli waris, bukan milik kita. Yang akan menemani di kuburan itu hanya amal soleh kita. Itu pengajian di Kyoto kemarin. Hidup itu sebenarnya hanya berapa menit sih? Kemarin ngitung bareng-bareng ketemunya berapa? 2 menit 1 detik. Itu berdasarkan 2 dalil. Nah, Allah mengatakan ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw dukha. Pada hari ketika manusia dibangkitkan dari kuburan, ketika mereka melihat hari berbangkit, lam yalbathu, Allah mengatakan lam yalbathu, tidak ada seorang pun yang merasa hidup di dunia. Begitu mereka dibangkitkan dari kubur, melihat dari kebangkitan, tidak ada seorang pun yang merasa hidup di dunia. Illa ashiyatan aw dukha. Kecuali hanya seperti sore atau pagi hari. Sore atau pagi hari itu berapa lama? Hubungan sama Al-Ma'arij ayat 4. Al-Ma'arij ayat 4 ini hukum relativitas waktu antara waktu akhirat dengan waktu dunia. Allah mengatakan ta'arujul malaikatu warruhu ilahi fi yaumin kana mikdaruhu 50 alfasahati. Allah mengatakan begitu. Para malaikat dan Jibril terbang menghadap Allah dalam waktu 1 hari yang kadarnya sama dengan 50 ribu tahun dunia. Jadi 1 hari akhirat sama dengan 50 ribu. Sekarang saya tanya, kalau ada yang meninggal umurnya 70 tahun, berapa dia di akhirat merasa hidup? 70 tahun bagi 50 ribu tahun kali 1 hari, ketemunya 0,00014 hari atau 2 menit 1 detik. Kalau umurnya 70 tahun, dia akan merasa begitu dibangkitkan, ditanya, kamu pernah hidup di dunia berapa lama? 2 menit 1 detik. Seperti sore atau pagi. Tapi 2 menit 1 detik itu menentukan apakah dia bahagia selama-lamanya atau menderita selama-lamanya. Enggak, selama-lamanya. Bukan 1 juta tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Selama-lamanya, kalau menderita, menderita terus, kalau bahagia, bahagia terus. Kalau dia menyadari hidup itu untuk apa, kata Buddha tadi, orang yang gak akan celaka. Gak akan celaka. Itulah yang akan menghentikan. Kenapa Umar bin Abdul Aziz ketika tanya, apakah ada yang kurang modal? Gak ada yang berani. mereka sudah merasa cukup. Kalau sekarang mau atur KB sak kepala sak kedubesnya ya dulu. Berarti luar biasa. Oleh karena itu yang bisa menghentikan hanya itu. Jadi terima kasih Bu Lutfi sudah dijawab pertanyaannya Pak Panji. Yang ketiga Pak Akil, bagaimana agar uang itu tidak berhenti? Itu jawabnya dari Quran apa ya? Ini sekaligus menjawab Pak Bayu tadi. Pak Bayu masih ada nggak? Kalau Pak Ayu, Pak Bayu nggak setuju dengan gold standar, saya juga nggak setuju gold standar. Saya setujunya gold dinar. Kalau standar emas saya nggak. Standar emas itu maksudnya uangnya masih kertas. Menurut yang saya paham. Allah mengatakan walazina yakizuna dzahaba wal fiddata wa la yumsikuna fi sabilillah fa basirhum bi adzabin alim. Ini konsep akhir uang tidak berhenti. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan azab yang sangat pedih. Bahasanya Quran. Ibu-ibu punya emas, bukan emas kondro ya, emas beneran. Kata Quran, menyimpan emas dan perak itu haram. Menyimpan emas dan perak itu tidak boleh. Itu masuk hukum kanzul mal. Dari sini ulama mengambil dua hukum. Yang terkenal itu malah Imam Ghazali. Kalau dapat kitabnya namanya judulnya Az-Zahab. Kitabnya Imam Ghazali judulnya emas. Imam Ghazali yang katanya ahli tasawuf ternyata pakar ekonomi. Rahasia emas dan perak menurut Imam Ghazali dari ayat ini itu rahasianya apa? Pertama, tidak boleh disimpan. Berarti hukum pertama menyimpan emas dan perak itu haram. Yang kedua, hukum negara mencetak mata uang itu wajib emas dan perak, tidak boleh kertas. Kata Imam Ghazali, mata uang yang wajib dicetak oleh negara itu emas dan perak. Dari ayat tadi. Dan harus berputar, tidak boleh berhenti uang itu. Kalau disimpan itu haram hukumnya, maka harus berputar terus. Maka teorinya Pak Bayu tadi, menurut saya masih kurang itu dengan apa rumusnya. Itu kan sebenarnya ngambil teorinya Edward Fisher kan. Edward Fisher kan MV sama dengan VT. Yang dihilangkan dari Pak Bayu tadi apa? V-nya. Kalau V-nya dipindah, M sama dengan VT bagi V. Kalau tadi kan hanya menghubungkan antara jumlah uang beredar dengan transaksi, harga dan jumlah barang yang ditransaksikan. Kayaknya berbanding lurus kan? Sehingga penambahan jumlah uang itu selalu menimbulkan inflasi. Uang ditambah nanti harga uang akan berkurang separuhnya kalau ditambah dua kali lipat dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau uang berhenti, kayak emas, biasanya kan orang mempertanyakan ini. Kalau duitnya emas, apa cukup untuk transaksi? Padahal transaksi itu kan banyak sekarang. Apa cukup kalau emas itu cuma sedikit? Kalau rumusnya hanya M sama dengan P kali T, price dan transaction. Tapi ingat ada velocity of money. Jadi M sama dengan PT bagi V. V itu apa? Kecepatan perputaran uang. Jadi ternyata rahasia Quran, berapapun jumlah emas itu bisa melumasi semua transaksi. Agar syaratnya apa? Uang itu berputar terus. Kalau nggak percaya sekarang Anda punya uang 1.000 yen, tanda tangannya aja. Kira-kira 1.000 yen apakah hanya untuk transaksi 1.000 yen saja? Ternyata enggak kan? Anda beli nasi, makan 1.000 yen, diterima orang itu, tanda tangannya masih kan? Nanti dibelikan untuk beli apa lagi? Beli kerupuk 1.000 yen, dibelikan roti, yen, belikan lagi. Sehari hanya uang 1.000 yen berputar dengan cepat itu bisa 1 juta yen yang ditransaksikan. Asal apa? Berputar terus, jangan disimpan. Emas kalau diputar terus untuk transaksi ekonomi, ekonomi akan sehat, bisnis itu akan mudah. Di Indonesia bisnis semua susah. Kenapa? Uang itu hanya berputar di Jakarta. 80% uang di Jakarta. Maka semua bisnis di daerah itu mesti seret. Mau jualan apa-apa enggak laku. Kenapa? Uangnya untuk bank, dan bank semua uangnya lari ke Jakarta. Yang makmur sentosa itu hanya Jakarta. Enggak usah kuliah sampai S3, hanya modal kayu ditambah dengan paku, ditambah dengan tutup botol digoyang-goyang itu sehari sudah 100 sama dengan jurusan S3. Kenapa? Karena uang berputar di Jakarta. Kalau uang berputar cepat, di Jakarta cepat. Mudah gitu. Kenapa? Ya mohon maaf, karena sebab itu. bank itu membuat uang tersedot hanya ke satu titik saja. Pasar modal juga di Jakarta, bank di Jakarta, uang larinya ke sana semua, 80%. Orang Jakarta sekali makan 1 juta biasa. Kita untuk di daerah untuk sebulan itu. Kemarin saya di traktir di hotel itu 4 orang makan, makan gaya Jepang, sashimi itu. Berapa? 3,2 juta. 4 orang itu, saya langsung gak selera makan. Itu gaji saya itu sebulan sih. Ini untuk tahapan. Ikannya gak matang lagi. Itu rahasia agar uang tidak berhenti. Ini satu ayat pasti sampai kan itu. Dan itu stabil. Tidak hanya stabil, tapi juga adil. Sekarang apa yang membuat tidak adil? Karena uang kertas. Indonesia itu kaya raya, sumber daya alamnya banyak. Kenapa bisa cepat terkeruk? Penjajahan sekarang itu tidak pakai militer. Itu penjajahan kuno, itu zaman Belanda. Belanda dulu kalau penjajahan pakai apa? Harus ngirim kapal, isinya pasukan. Harus perang, perangnya juga harus menang, baru bisa ngeruk kekayaan. Tapi kalau penjajahan sekarang, gak usah pakai pasukan, gak usah pakai militer, cukup pakai uang kertas. Cetak saja uang-uang kertas, kekayaan rakyat Indonesia bisa dikeruk dengan cepat. Uang kertas itu dicetak gak nyimpen apa-apa. Saya punya jurnal, satu lembar dolar itu biaya pencetakannya hanya 4 sen dolar. Sen orangenya itu berapa? 1 dolarnya. Kalau 1 dolar itu 10.000, berarti 1 dolar biaya cetaknya 400 rupiah. Kalau ditulisi 1 dolar, bank Federal the Fed itu untung berapa? 9.600 rupiah. Itu kalau ditulisi 1 dolar. Kalau ditulisi 100 dolar, biaya cetaknya berapa? 4 sen juga. Dia langsung untung berapa? 996.000 per lembarnya. Enggak kemeringat itu nyetak itu. Tetapi banyak sedikitnya dolar itu menentukan jatuh bangunnya rupiah. Saya tadi diskusi sama Pak Iwan. Benar Pak, sekarang rupiah lagi jatuh. Iya. Kenapa? Dolarnya baru keluar. Ini kucuran dari Bank Indonesia. Dia sudah keluar 10 miliar US dollar untuk operasi pasar agar rupiah tetap stabil. Jatuh bangunnya rupiah ditentukan banyak sedikitnya dolar. Coba bayangkan. Teori ekonomi kan mengatakan, kenapa rupiah bisa naik? Rupiah itu menguat kalau dolar banyak masuk. Kenapa rupiah jatuh? Kalau dolar banyak keluar jatuh. Itu mesti jatuh. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa mendatangkan dolar dari luar? Ternyata gak bisa ditukar sama rupiah. Sama-sama kertas itu gak bisa. Untuk bisa mendatangkan dolar, kita harus menguras kekayaan alam kita, baru lembaran-lembaran kertas bisa masuk. Dolar hanya bisa masuk kalau minyak kita jual. Dolar hanya bisa masuk kalau kayu kita jual. Emas kita jual, tembaga kita jual, gas kita jual, batu bara kita jual, baru lembaran-lembaran dolar yang nggak ada nilainya itu masuk ke Indonesia. Hanya dengan lembaran kertas, kekayaan kita bisa dikeruk habis. Itu penjajahan paling canggih menurut saya di abad ini. Lu kita kok mau-maunya? Itu kan nggak adil namanya. Yang namanya adil itu kalau dagang pakai emas, silakan emas. Silakan minyak kita dibeli Amerika nggak apa-apa, hutan kita jual nggak apa-apa, gas kita jual nggak apa-apa, asal membelinya pakai apa? Pakai emas, adil kan? Kita beli pesawat ke Amerika juga nggak apa-apa, beli komputer ke Amerika nggak apa-apa, tapi belinya jangan pakai kertas, itu menzalimi Amerika. Belinya pakai emas juga. Lata bimu nawalatun dulamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Pakai mata uang emas itu stabil dan adil. Pernahkah emas menyebabkan inflasi? Mungkin kalau nggak pernah belajar ekonomi mengatakan, lho itu harga emas kan naik turun. Yang naik turun itu apanya tuh, Pak? Yang naik turun itu uang kertas terhadap emas. Untuk mengukur emas itu stabil apa tidak itu dengan komoditas, jangan dengan uang kertas. Ya mesti naik turun, ngomong uang kertasnya memang nggak betul, nggak beres. Namanya harga emas naik turun tuh terhadap uang kertas, terhadap dolar, terhadap rupiah, tapi bukan terhadap komoditas. Kalau terhadap komoditas, kambing zaman Rasul itu harganya 1 dinar. Ayam kampung ya, zaman Rasul itu 1 dinar. Sampai sekarang sudah 1 dinar, ayam kampung ya, bukan ayam kampus. Stabil kan? Stabil dan adil. Kenapa? Tidak ada yang dizalimi. Kita dagang dengan negara apapun juga hasil kan stabil. Perdagangan itu akan tumbuh sehat, kuat, asal apa? Mata uangnya adil. Kita mau dagang dengan siapa saja enak. Sekarang mikir nanti jangan-jangan rupiah jatuh, dolar jatuh. Wah, nanti bisnisnya nggak untung malah bangkrut. Bukan karena etos bisnisnya yang jelek, tapi mata uangnya yang labil. Itu membuat bisnis sebagus apapun direncanakan itu bisa hancur kok. Dan naik turunnya uang itu tidak ada rumus ekonominya. Kata Pak Iwan tadi kan bisa karena panik buying, bisa karena faktor psikologis, karena presiden batuk, itu bisa jatuh itu nih. Wah itu kalau direncanakan secara bisnis yang mumet itu. Terus apakah kemudian pertumbuhan ekonomi Islam itu hanya sepertiga saja? Ingat, sepertiga itu faktor kepemilikan, bukan masalah pertumbuhan. Kenapa? Yang menjadi milik umum itu hanya sumber daya alam yang masih primer, asli. Tetapi kalau swasta membeli, misalnya ada tambang biji besi, itu harus milik negara, dikuasai negara. Tapi kalau swasta mau beli biji besi kemudian untuk buat mobil itu boleh. Pabrik mobil itu boleh, pabrik pesawat boleh. Yang harus menjadi milik umum, yang harus dikuasai negara itu yang masih primer-primer itu. Negara pun boleh memberikan value added kepada itu. Misalnya negara punya pabrik pesawat sendiri, mobil sendiri boleh. Tapi swasta juga boleh. Jadi kalau mau tumbuh besar, Islam itu tidak mengharamkan. Mau jadi konglomerat juga boleh. Tidak haram. Kalau memang hidupnya ingin menumpuk-numpuk kekayaan tadi. Tapi secara hukum tidak haram. Mau jadi kaya raya itu boleh. Jangan yang disebut Islam itu harus miskin. Kalau tidak ada tembelannya itu, wah sudah Islam betul, sholatnya khusyuk. Orang-orang miskin malah tidak pada sholat. Kemudian bagaimana melawan agen-agen kapitalis? Agen kapitalis itu di-backup oleh negara. Sistem itu hanya bisa jalan oleh negara. Sementara Islam tidak ada negara, seluruh dunia yang membackup sistem Islam sekarang tidak ada. Maka kalau kita bermain hanya individu atau swasta bertempur dengan agen kapitalis, ya mesti kalah. Gak ada ceritanya menang, sunatullahnya kalah. Tapi kalau Pak Tri tadi memberi nasihat, kalau kita bisa fight ya, bisa bertempur dengan medan ini kok menang ya, itu saya asumi jempol 1, jempol 2, sampai jempol kaki tak asumi semua. Kalau bisa eksis dalam bisnis kan. Saya juga bisnisnya merasakan. Tapi bukan berarti kita terus putus asa ya. Tapi kalau kita bisa bertempur dan menang dalam sistem yang gak karu-karuan kayak gini, ini bagus. Apalagi bisa bertempur dan masih di jalan yang halal. Wah luar biasa. Saya ibaratkan itu orang Islam normalnya tidak bisa hidup dalam sistem yang tidak Islam. Itu ibarat makhluk darat harus hidup di air laut. Normalnya mati kan. Kecuali Sandy kan. Sandy itu bisa hidup berdampingan dengan kenapa? Karena pakai helm. Jadi itu bisa hidup di air laut karena pakai helm. Nah sekarang itu kita itu berada di air laut, padahal kita makhluk darat. Maka kalau mau bisnis nanti bagian ketiga, siap-siap bawa helm semuanya. Tapi kita tempur betul gitu ya. Yang ketiga, kenapa Indonesia tidak bisa menerapkan sistem itu? Mohon maaf, sistem ekonomi Islam itu tidak bisa diterapkan kecuali ideologi negara itu mengakui, beriman kepada Quran dan Sunnah. Ini semua gak ada teorinya kok. Kita belajar di mana saja, teori ekonomi Islam itu gak ada. Kalau gak percaya, saya sarankan baca buku saya. Saya sudah menulis buku Ekonomi Islam Mazhab Hampara. Hampara itu gak ada hubungannya dengan perguruan tinggi. Hampara yang saya maksud Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Jadi saya ingin menulis buku mazhab ekonomi, mazhab jalan Tuhan gitu. Maka saya kritik dua. Kritik pertama terhadap ekonomi kapitalisme. Kritik yang kedua, kritik terhadap islamisasi ekonomi kapitalisme. Itu saya kritik semua. Harusnya membangun ekonomi Islam dari langsung dari Quran dan Sunnah. Itu yang saya sebut mazhab hampara. Oleh karena itu kalau negara tidak mengimani Quran dan Sunnah, ya gak bisa. Kenapa minyak itu harus menjadi milik rakyat? Itu gak ada teorinya, kecuali menurut sama Rasul. An-nasu suraka fi salatin tadi. Kalau gak terima kepada hadis ini, gimana bisa jalan? Gak bisa. Jadi syarat negara itu bisa menerapkan ekonomi Islam cuma satu, negaranya harus beriman kepada Quran dan Sunnah. Karena semua aturan-aturan itu diturunkan dari Quran dan Sunnah. Kalau Quran dan Sunnah tidak diimani oleh negara, gimana bisa jalan? Tidak bisa. Maka syaratnya beriman dulu dengan Quran dan Sunnah, baru aturannya tunduk kepada Quran dan Sunnah. Itu yang disebut syariat Islam. Terima kasih. Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan untuk Ustaz Bicolo atas sharing ilmunya, dan terima kasih kepada hadirin sekalian atas perhatian dan partisipasi diskusinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita cerna dengan baik, kemudian dapat kita amalkan, kemudian dapat kita kembangkan sebagai sistem. Ya, semoga Allah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, kekurangan dalam memandu diskusi ini, dan saya mengakhiri diskusi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.